apa? Kenapa ini terjadi? Bahkan satwa hutan sawah semakin berkurang, dijamahi oleh tangan-tangan serakah. Kenapa ini terjadi? Aku anak kampung bertahan di tanah rantau. Bahkan satwa hutan sawah semakin berkurang, dijamahi oleh tangan-tangan tamak. Apa ini terjadi? Aku berjuang demi